makin hilang jejak, dihembus angin duka. Kini tinggal samar bayangan, tak bisa lagi berdiri untuk menantang cinta ini. Mengapa harus ku sendiri pertahankan cinta yang berdarah ini? Hati masih merindu sedih walau hujan berapi membakar di bumi hatiku. Andainya putus katamu ingin pergi dariku, jangan kau menyesali aku, jangan